Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-120 sampai 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang panutan dalam kebaikan. Qanitan lillah, selalu taat kepada Allah. Hanifan, lurus tauhidnya. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li'an umi, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu, Allah memilih beliau. Wahdahu ila siratil mustaqim, dan memberi hidayah beliau, memberi hidayah beliau ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami beri Ibrahim alaihissalatu wassalam kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sungguh di akhirat nanti termasuk para orang yang solih. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala amma faddala bihi khalilahu Ibrahim alaihi wassalam wa khassahu bihi min al-fadail al-'aliyah wal manaqib al-'aq al-kamilah. Faqal, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi wasallam, dan keutamaan-keutamaan yang tinggi dan sempurna yang Allah khususkan untuk beliau. Maka Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan, ay imaman jami'an li hisalil khair, hadian mutadiyah, qanita lillah, ay mudiman li ta'ati rabbih, mukhlishan lahuddin, hanifan mukbilan ala Allah bil mahabba wal inaba wal ubudiyah, mu'ridan amman siwa, walam yakum minal musyrikin fi qawli wa amali wa jami'i akhwali لأنه إمام الموحدين الخلفاء شاكرا لأنعمه أي أتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن استباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى الصراط المستقيم بعلمه وعمله فعلم بالحق وآثاره على غيره وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Artinya ialah seorang tokoh yang terkumpul padanya sifat-sifat yang baik, yang memberi petunjuk, nah, dan mengikuti petunjuk. Orang yang selalu taat kepada Rabb-nya, mengikhlaskan agama untuknya. Seorang yang hanif, yakni menghadap Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan. Kembali ke jalan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik, baik ucapannya, amalannya, maupun segala keadaannya. Karena beliau adalah imam ahli tauhid yang lurus. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah Ta'ala memberi Nabi Ibrahim di dunia kebaikan, memberi nikmat kepada beliau dengan nikmat-nikmat zahir dan batin. Lalu Nabi Ibrahim mensyukurinya. Maka sebagai hasil dari perangai-perangai yang utama ini, Allah memilih Nabi Ibrahim, mengkhususkannya sebagai kekasihnya, menjadikannya sebagai makhluk pilihan dan hamba-hamba pilihan yang didekatkan kepada Allah. Allah juga memberi hidayah beliau ke jalan yang lurus, baik ilmunya maupun amalannya. Beliau mengetahui al-haq dan lebih memilih al-haq daripada yang lain. Kami memberinya kebaikan di dunia berupa rezeki yang luas, istri yang baik, keturunan yang solih, akhlak yang terpuji, yang diridhoi. Dan sungguh beliau di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang solih yang memiliki kedudukan yang tinggi dan kedekatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan Nabi Ibrahim yang terbesar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada pemimpin makhluk dan makhluk yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, meneladani beliau. Ini berlaku untuk beliau dan umatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-120 sampai 123, dan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Inna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lahu. Al-fadailu. Al-adiyatu. والمناكب الكاملة Naam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi dan perangai-perangai yang sempurna. Minha annahu kana ummatan. Ai imaman jami'an di khisalil khair hadian muhtadiyah. Yang pertama, beliau adalah seorang umat. Makna umat di sini ialah imam, tokoh, jami'an li fisadul khair, yang memiliki perangai-perangai yang baik, hadian, muhtadian, yang membimbing dan berada di atas hidayah. Jadi pemimpin atau tokoh teladan, tokoh yang baik, yang menjadi teladan umat manusia. Ini adalah keutamaan yang pertama yang disebutnya dalam ayat ini. Wa minha annahu kana qanitan lillah. Annahu kana qanitan lillah. Ai mudiman li ta'ati rabbih mukhlishan lahuddin. Yang kedua, beliau adalah seorang yang qanita lillah, artinya selalu mentaati Rabb-nya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Tidak pernah beliau membangkang, tidak pernah beliau lari dari perintah-perintah Allah sekalipun berat. Sampai diperintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, beliau pun siap melaksanakannya. Karena itu adalah perintah dari Rabb-nya. Nah, wa minha annahu kana hanifan. Ay muqbilan ala Allahi bil mahabbati wal inabati wal ubudiyati mu'ridan amman siwa. Ay muqbilan ala Allah bil mahabbati wal inabati wal ubudiyati mu'ridan amman siwahu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Artinya adalah orang yang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan, kembali ke jalan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berpaling dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanif itu adalah orang yang lurus tauhidnya. Nah, wa minha annahu kana syakiran li an'umih. Alat-alat. Wa minha annahu lam yaku minal musyrikin. Wa minha annahu lam yaku minal musyrikin. Fi qawlihi wa amalihi wa jami'i ahwalihi di annahu imamul wahidin al-hunafa. Termasuk sifat yang mulia atau keutamaan Nabi Ibrahim ialah beliau tidak termasuk orang musyrik sama sekali, bersih dari kesyirikan. Baik ucapannya, amalannya, dan seluruh keadaannya. Karena beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertauhid, yang lurus tauhidnya. Nah, kisah Nabi Ibrahim ketika menyampaikan dakwah tauhid kepada Raja Namrud menjadi bukti betapa kokoh ketauhidan beliau. Betapa lurus tauhidnya. Betapa bersih tauhidnya dari segala unsur-unsur kesyirikan. Nah, dan layak menjadi pemimpin orang-orang yang bertauhid. Wa minha annahu kana syakiran li an'umi. Wa minha annahu kana syakiran di an'umih. Ai annahu qama bisyukri an umillah adh-dhahirati wal batinati. Termasuk keutamaan Nabi Ibrahim ialah beliau adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yakni beliau selalu melaksanakan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang zahir maupun yang batin. Nah, wa minha anna Allah ijtabahu ay ikhtassahu bi khullatihi waja'alahu min safwati khalqihi. Wa khiyari ibadihil muqarrabina. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini termasuk kedudukan yang sangat tinggi ya. Sebagai Khalilur Rahman. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa untuk beliau. Wa minha anna Allah hadahu ila siratin mustaqim. Fi ilmihi wa amalihi. Fa'alima bilhaqqi wa atharahu ala ghairi. Termasuk keutamaan Nabi Ibrahim AS ialah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah beliau ke jalan yang lurus. Baik secara keilmuan maupun amalan. Ilmunya benar, amalannya juga benar, lurus. Karena Nabi Ibrahim ketika mengetahui al-haq, beliau memilih al-haq dan meninggalkan yang lain. Nah, wa minha anna Allah atahu hasanatan fid dunya. Wa minha anna Allah atahu hasanatan fid dunya. Ay rizqan wasi'an wa zawjatan hasna'a wa durriyatan salihina wa ahlaqan marziyatan. Termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS, ya Allah Subhanahu wa taala memberi beliau hasanah, kebaikan, kebaikan di dunia berupa rizqan wasi'an, rezeki yang lapang. Nabi Ibrahim termasuk berkecukupan ya. Nah, tapi tidak serakah, tidak sombong, ya. Karena beliau adalah nabi yang pandai mensyukuri nikmat, ya. Nah, rezekinya melimpah. Rogodan minggu lima kali. Nah, ya. Melimpah dari segala penjuru. Nah, wa zaujatan hasna'a, dikasih istri-istri yang baik, yang cantik, yang solihah. Nah, istri beliau ialah Sarah. Nah, Sarah ini wanita yang tercantik di zamannya, salihah. Adapun Hajar itu ialah budak perempuannya Nabi Ibrahim. Ya, nah. Nah, kemudian melahirkan putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Nabi Ismail itu berarti hasil hubungan antara Nabi Ibrahim dengan budak perempuannya, sehingga Ismail dinyatakan merdeka. Artinya dinisbahkan kepada bapaknya yang, nah. Jadi kalau ada seorang tuan berhubungan dengan budak perempuannya, maka anak yang lahir itu tidak budak. Tapi anak yang apa ini? Merdeka. Seperti Ibrahim, putranya Nabi SAW. Dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah. Itu budak perempuannya Rasul SAW. Ya. Nah. Baik. Walaupun Hajar itu budak, tapi cantik. Soleha. Ya. Nah. Baik. Wa dzurriyatan sholihin, diberi keturunan-keturunan yang sholih. Semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, baik dari arah siapa itu? Istrinya itu Sarah yang punya anak siapa? Ishak. Itu adalah kebanyakan para nabi. Maupun yang dari arah Ibu Hajar, dari anaknya yaitu Ismail. Keturunan-keturunan nabi. Sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini keturunan dari Nabi Ismail. Nah. Al-Aulad Al-Abrar Al-Kibar. Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang beruntung, ya. Sudah tua, enggak punya anak, tapi kemudian Allah beri karunia anak-anak yang baik di masa tuanya, ya. Nah, bahkan semua keturunan beliau ialah nabi, sehingga beliau diberi gelar Abul Anbiya. Bapaknya apa ini? Para nabi, karena memang keturunan-keturunannya itu mayoritas ialah para nabi dan rasul. Nah, wa akhlaqan mardiyah, diberi akhlak yang diridhoi, yang disenangi, yang terpuji, sampai seluruh ajaran agama selain Islam dan pengikut-pengikutnya itu, mereka menerima Nabi Ibrahim sebagai tokoh mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang-orang musyrik, Arab Jahiliyah, semuanya menerima ketokohan siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apalagi kaum muslimin, ya. Nah, beliau adalah tokohnya kaum muslimin. Baik. Wa minha annahu fil akhirati la minas salihin. alladzina lahum almanazilul aliyah wal qurbul adim minallahi ta'ala. Termasuk keutamaan Nabi Ibrahim ialah beliau nanti di akhirat termasuk dalam golongan orang-orang soleh yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kedekatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendapatkan surga yang di dalamnya adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran manusia kenikmatan luar biasa di surga. Nah, wa minha annallaha auha di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat tabi'a millata Ibrahim wa yaqtadiya bih huwa wa ummatuh. Annallaha auha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat tabi'a millata Ibrahim wa yaqtadiya bihi huwa wa ummatuh. Wahada min aqdam fadailihi. Termasuk keutamaan Nabi Ibrahim AS ialah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim dan meneladani beliau. Ini berlaku untuk beliau dan umatnya. Dan ini termasuk keutamaan yang paling besar. Ya. Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Khalqi, Akmalul Khalqi, Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya. Tapi disuruh untuk mengikuti ajaran siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh beliau. Termasuk keutamaan yang luar biasa. Bahkan min a'dami fadailihi alaihi wassalam. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu ats-tsaniyah, faidah yang kedua. Lil mufassirina fil muradi bil ummati hahuna qawlani akharani. Ahli tafsir memiliki dua pendapat yang lain tentang maksud umat dalam firman Allah Ta'ala di sini. Al-awwal annahu alladhi yu'allimul khaira. Qalau Ibnu Mas'ud wal Farra wa Ibnu Qutaibah. Qalahu Ibnu Mas'ud wal Farra wa Ibnu Qutaibah. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan umat di sini adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Al-Farra dan Ibnu Qutaibah. Ats-tsani annahu al-mu'min wahdahu fi zamanihi. Annahu al-mu'min wahdahu fi zamanihi. Rawa hadha al-ma'na Ad-Dhahhak al-Ibn Abbas. Wa bihi qala Mujahid. Rawa hadha al-ma'na Ad-Dhahhaku an Ibn Abbasin wa bihi qala Mujahid. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu umat, artinya beliau adalah mukmin tunggal di zamannya. Pernah sendirian sebagai orang yang beriman di zamannya, ya. Naam. Yang meriwayatkan makna ini adalah Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat Imam Mujahid. Nah, jadi tadi dijelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim. Bahwa beliau adalah seorang umat. Yang maknanya ialah imam. Jami'an li khisalil khair. Hadian muhtadian. Ya kan? Nah, itu salah satu makna dari umat yang dimaksud dalam ayat itu. Para ulama ahli tafsir memiliki dua pendapat yang lain tentang makna umat dalam ayat ini. Yang pertama, maknanya ialah orang yang mengajarkan apa? Kebaikan. Pendapat Ibnu Mas'ud, Al-Farra dan Ibnu Qutaibah. Pendapat yang kedua, umat yang dimaksud ialah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah sendirian sebagai mukmin di zamannya. Nah, ini pendapat disampaikan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Mujahid rahimahullah. Nah, al-fa'idatu as-sadisah. Hadhil ayah dalilun ala jawazi ittiba'il mafdul. Lianna rasulana afdalu rasul. Wa innama umira bittiba'ihi disabqihi ilal qawli bil haq. Wa innama umira bittiba'ihi disabqihi ilal qawli bil haqqi. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil boleh orang yang fadil mengikuti mafdul. Karena Rasul kita itu adalah Rasul yang paling utama. Beliau diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu lebih dulu dalam menyampaikan kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad lebih afdal mana? Lebih afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Itu namanya apa ini? Ittiba'ul mafdul. Mengikuti orang yang secara keutamaan masih kalah. Ya. Kenapa kok disuruh mengikuti? Karena Nabi Ibrahim adalah yang lebih dulu menyampaikan al-haq. Sehingga layak untuk diteladani atau diikuti. Nah, baik. Jadi kalau pantas-pantasan begitu, sebetulnya lebih pantas siapa? Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Muhammad. Cuma Nabi Ibrahim kan sudah duluan, ya. Nah, namun hal ini menunjukkan jawazut tiba'il mahdud. Nah, baik. Wallahu ta'ala bisawab. Bolehkah memberi nama anak dengan Khalilullah? Siapanya sebaiknya ditinggalkan, ya. Ini termasuk bentuk tazkiyah. Ujian atau rekomendasi untuk anak. Ini termasuk yang harus dihindari, ya. Nah, sebaiknya pakai nama Abdullah atau Amatullah, ya. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari segala kejahatan dan kejelekan, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh di dunia wal akhirah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.